aku sendiri saat ini. Apa dalam hidupku semua tak berarti, mimpiku tak bertepi, ku sendiri. Ku biar cintamu pergi, tinggalkan luka di hati.